اللهم لا علم إلا ما لم تعلم فاغفر للمعلمين طويل عمرهما وصحيح جسدهما واغفر رزقهما حسن خاتمتهما يا الله سلم لهما في الدنيا والآخرة ومن كل هم ومن كل كروب بجاهك يا الله وشفاعة محمد آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم wa min akhlaqihim lan iku setengah saking pinten-pinten budi pekertinipun para ulama salaf sidatu kopi mutai bangete ajrihipun para ulama salaf minallah datang Allah Ta'ala saking Allah Ta'ala ayuk tama yento den pungkasi sopolahum ulama salaf bisuin kelawan eleng pungkasan para ulama ini kang dikuatirnya awan bengi namung kuatir lek mati ndak nggawa Islam iman tok mboten usahane napa-napa mboten. Mboten usahane kebone nggih mboten pun. Sampe nek tau ngaji ikhya jus robek isine napa ngeten kan. Ngaji ikhya lek tedas telung sasi, patang sasi napa mbakas pati wis ndak seneng mangan nek panjenengan ngaji tenan. Ya namung taman delok orang ya ampun lek. Panen diji tenan ikhyane awale jus salis akhire jus robek ning kok ngene aman ndak seneng mangan. Niki ngoten kok bakas pati ben semerep sampean. Apa ya ulama kaya modele wong saiki ngono kuwi apa piye sampean ben semerep. Lho. Aman iso nimbangne oh tibake ulama kuno mbiyen ngono kuwi lakune. Ya mboten perlu maido nggih pun saman manut lakune ulama kuno. Alaikum bil atik turunan taklim tetep ana sampean ning lakune ulama kuno. Lek taklime lek hadise alaikum bisunati. Paya kuno mongko ana sapa wong kang dipungkasi kanthi suul khatimah anaiku minal mahdubin gulane wong kang den aling-alingan hu saking rahmate Allah pinari ing dalem neraka ndak oleh rahmat ngoten kan kejegun neraka selawas-lawase lek sampai suul khatimah bakana wonten sinten ahadum salah setunggalipun para ulama salaf iku yakudu tumandang sinten akad pitapakure dalam pikir-pikir bagus nilan susah awan begini pun kata yang hibah yang go sirno sopahat nganil khawdirin lungo maksudipun sirno ndak eneng ngalih mak pulunus nonton yang mbak mikir nih ini masalah suul khotimah kusnul khotimah tok nganil khawdirin saking gulunganipun wongkang sami tekong terus ngalih rajagon enak-enak mak nyanti kono men. Makana wonten sinten Al Hasan Bisri Hasan Bisri radhiyallahu anhu iku ida samiatat kala medhangetaken Hasan Bisri. Bi hadisin kelawan krungu suarane hadis ingkang ungelipun hadis akhiru man utai akhiru wong yakruju kang metu minan nari saking neraka iku rajulun wong lanang yakuju kang metu sapa rajul badha pisanatin saul 1000 taun pak hunat ingkang wonten neraka ya Allah yahanan nyamanan 1000 taun piyambe didalne nek enten menajung abidin pak hunat enten dakok nggih enten teng mriki mboten disebutne namung rajul nang menajung abidin jenenge pak hunat. Akhirnya piyambake pun didalane saking neraka kala sak sampune pun nasyahanan nyamanan 1000 taun. Mirang hadis mekaten kala yakulu ngendika sinten Al Hasan Basri Hasan Basri. Walah aku mbok dadi Pak Hunat ya. 1000 taun tak dipenjarane neraka bare ditokne. Ngoten lho. Lho, Yai ngomong kok ngoten. Iya 1000 taun lek metu. Bare lek metu. Ya wetane do mandah mandar ingsun Hasan Basri. Kunto ana ingsun niku bali karo jeng lanang sing cicitane mbok aku ya dadi kuwi. Lakila lajeng diaturaken lau datang Hasan Basri ya omah setunggalipun wekdal pizalika ing dalem mengkono lho napa Yai? Kok jenengan remen dados tiyang ingkang dipun dalne saking neraka ingkang sak sampunipun wonten neraka 1000 taun. Pakola ngendika Hasan Basri alesa yakhruju nar apa wong ngono ndak metu ya 1000 taun iso metu. Dadi mas selawas-lawase innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum biha khalidun ning kono lawas langgeng 1000 taun nek lumayan sih antitokne. Pomo dadi aku dadi Pak Unat ndak masalahku. Hasan Basri kan santri ngoten. Tapi kok kula sampean banggane sinten banggane napa petita-petita wah kula ni perjuang agama lho ngatene lho lek marjane nggih kumong kula dongaaken nanti sampean perjuangne estu Islam niki sing sak mestine ngoten ket mulai wektune salat wudu dibelajar nang santri sing pas ket wudune salate saman belajarnya waktune salat, saman belajarnya sing pas. Mun manut wong desa, mun dijauhne Quran wala tuti aksara mampil ardi yudiluk. Kowe aja manut wong desa. Wala tuti aja manut siliramu Muhammad. Aksara mampil ati akeh-akeh wong sing ning bumi kuwi yudiluk kan asane wong ning awakmu. Lah mampen dadi kiai manut wong utune enten Pak Yawanune aman manut ya ndak Qur'ane ndak oleh napa. Wala tuti aktsara mampil ardi yudilluk. Saman tutne opo enenge dawuh hadis, dawuh Qur'an ora-orane dawuh ulama ngenten iki. Kula sampean mboten saged langsung maknani Quran piyambak mboten saged diular-ulari kalih para ulama ngeten iki wae. Lho. Supaya kula sampean paham. Bahkan Sufyan Tsauri wonten Sufyan Tsauri lataraken niki sampean sumara piyambak wonten Adya niki golonganipun Imam 5. Golonganipun Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Sufyan Tsauri niki mboten katut. Ngakulo ngendika sinten Sufyan Tsaur mam amana ahadun ngaladinihi ndak rasa aman sapa wong suwiji ngaladini ngatasé agamane gampangne aku iso wis taun aku taun nampa ijazah kok amprih husnul khotimah keneng amalane Allah maghfir umat Muhammad Allah marham umat Muhammad parid umat Muhammad lis Allah maslih umat Muhammad kuwi diwaca esuk sore iso husnul khotimah aman gampangne wiridan zaman ngoten lho dielingne Sufyan Tsauri kang santri mpun gampang ya kan mamin akadin ndak ana wong suwiji amanah ma amanah ondak koso aman sapa akadun wong suwiji ngalah dini ing ngatasi agamane wong siji rumangsane wis aman kula duwe amalan kangge kusul khatimah niku galiban yang kang kaprah ialah salah bau kejaba iki lho kan dedel napa rumangsa aman kok ing agamane wong akhire mati nendake Islam sing kathah sing kaprah ngoten. Dadi sing boten ngoten niku kepilih Allah sing kaprah wong gampang nih masalah agamane mati nih suul khotimah dawe sukyan sahur senes kula aman mengke sampean nggih anu kula temblokan ndak masalah sampean nggih temblokan ning sampean paham ingkang dawuh mekaten kula sukyan sahur. Dadi ma amana hadun ndak rumangsa aman sapa wong suwiji ala dini ngatasi agamane yakni negesi sinten sukyan sahur galiban kaprahipun ila salah bau gejumpun dedel apa rumong selaman kok ing agamane wong akhirnya mati nesu'ul khotimah mulanya nuwun terus senasa saman wiridan ini panggah nuwun wiridan ini panggah ini coro enten aso ikil ngibat enten dan itu Allah maghfir umata Muhammad Allah maghfir umata Sayyidina Muhammad Allah marham umata Sayyidina Muhammad Allah maslih umata Sayyidina Muhammad Allah baritan umati Sayyidina ini kan tenang saya ingin ibad setengah sangking kanggo nyuwun suul khusnul khatimah niku neng pun wah aku suridan kuis ndak samar aja ngono dan lho kan kula sampean kedae mut Allah dawuh wonten kadisul gedesi laka soal walanal ijabah awakmu hak njaluk ingsun Allah sing ditanggungan badani krana padelku tak sembadani lek krana adilku ya ora rene sing mersalah kok ben lho ora kok Allah ndak adil mboten aja gumampang masalah agama ngoten lho aja gampangne masalah agama sampean bolak-balik kuaturaken mulai waktune sholat. Bahkan al imamu Abu Hanifah wonten sinten Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqulu ndika Imam Abu Hanifah angsaru makeng perkara yuslabu kang den dedel minan nasi saking menungso iku al imanu iman indal mauti nalikane mati dene sing roh mayitin sing sekarat mangsane ditekani mboke bapake gurune bojone anake mendo-mendo niku iblis marai ngajak nyang Yahudi Nasrani Majusi aman roh dhewe enten Isra Mi'raj nika mulane sampean GDP-DP ning Allah ning donya pun sampean sembranane umur sampean sampean eman-eman man pangatno sing sampean pangat pangate aja kok nggih engkres tenan engkres tetep ditulis engkres karo Allah. Allah ndak demen karo wong kang engkres kemlinti kementus atos santine innallaha yuhibbu man kana niku muhtalam pahurono waksit fi masjika wabud min sauti kina angral aswatila sautur hamir wakana wonten sinten basar kapi rahimallah ya kulun diko sinten basar kapi ida song adatat kalau munggah sinten al malaikat tu malaikat biru fil mukmini goroye wong mukmin bakot mata teman-teman mati mukmin alal islamin atepi islam ajabat gumun sopal malaikat tu malaikat malaikat langit gumun neneng wong mati kusno khotimah gumun kan ngoten lho masyaallah kok sakmono ya kuwate wong kuwi padahal pimpinanku fiarunane pemilihku malaikat Harut Marut kuwe ndak kuat lho lha kok eneng manungsa sing kuat iki merangi nepsune merangi setan padahal golonganku malaikat Harut Marut ndak kuat tajabat gumun sinten al malaikatu malaikat minu saking roe wong mukmin ingkang mati ne tetep Islam waqalu sami ngucap malaikat kae panaja ya kepiye kok bisa selamat sapa hadza wong iki minadunya saking dunya awan bengi nuwun namung niku lho Kang para ulama disuwun namung slamete niku tok kok Maka dalaka teman-teman rusak piyana ing dunya sapa kiyaruna pilihan kita marut-marut iki lho. Marut-marut. Gulungan malaikat niku jelas paling pinilih semanten mboten kiat. Kaya ning manungsa kuat. Bakana Robek bin Qaisim dan Robek bin Qaisim rahimahullah ya kula ngendika Robek tatale metu apa ora kul ngabdi rae kawula ngalamae ngatasen perkara kana kang ana apa mae kul galiba kang kaprang ale ngatasen kawula kobla mati sadurunge matine biasane napa sampean biasane sadurunge mati sampean niku teng napa ngitung dhuwit nggih sekaratil mau sampean ngitung dhuwit. Saman mengke peticilan pecicilan nar sakarang je pecicilan itu deh kan. Saman ampe yang uang tawadok tu kok sakaratil mati insya Allah yang kau ya kulo ngendi kau sinten Robek ni jawi Robek doh ni kau tak boleh kau buat tua poro kau abdi roeng kau lo ngalamai ngatas yang perkoro karena kang ono pomoi kau goli bukan kapra ngatas yang kau lo kau bela mati saat durinya mati ni nyawpo. Penggaweane nyapa. Kala ndika Robek pakot dakal tu teman-teman mlebu sampe ingsun ngalamuk tandure ning atase wong kang sakaratil maut. Pakuntu mongkono sapa ingsun kula makulu sumangsane ngucap ingsun marai tak warai. La ilaha illallah Pak monggo. Mbok la ilaha illallah. Yaksyabu piyambake ngitung adare ma dhuwit kowe iki talene sakmene wone sakmene 5000ane sakmene ngoten niku lho sampean terus dhewe apa kebiasane lek kebiasane sik urip pecicilan arep mati ya pecicilan niku lho men. Apa kebiasaane nalika sik uripe sik warase. Nah bakalan nangis sinten subjan sahur sopan sahur marotan sambalan kata hosya enggo semapun sinten nali subjan sahur. Pasilah diaturaken laut dhateng subjan sahur ngalama tapi niku sampeyan ndak ora ngala padha karo ngalangi ten niku ngalama kacake maneh dawa iki dicendhek ngalama ngatasé apa siwi-wiji. Yai, supian sahur, saman kok mungkin nopo. Ngalama yang ngatasnya nopo, siwiji-wiji, tapi nangis sampean. Pakola mongkon jawab sinten supian sahur. Bakena ala dunu pulau niki terang-terangan. Nangisi dosa pulau rumiyin. Bakena nungisi pulau ngala dunu pi ngatas yang pira-pira dosa zamanan pirang-pirang zaman rumiyin. Wanah nguteko al aneng sakniki napki nangisi kula ngal islam sakniki sing kula tangisi tetepi islam kula niku supyan sahur kan santri lek dalu niku kula nangisi dosa kula bareng sakniki sing kula tangisi kula wedi ilange islam kula al ana samangke napki nangisi kula ngal islam yang atasi tetepi islam ayo kaupan degesi wedi ayo dhaba yang tak ilang apa islam ina sangking kula ditangisi niku mboten nangisi sinten-sinten mboten nangis bebek ilang mboten bakana wonten supyan sahur iku yakulung diko sinten supyan sahur masalah nopo nggih kang mboten ing kancane lho kok ngantos ngoten jae nggih rubah mayak butuh rojul terkadang ibadah wong lanang al ausanan yang masjid tak kita neng wonten tulisane mereka wong ciloko ada lo rubah mayak butuh rojul al ausanan kadang nembah apa wong lanang ing braholo kan kaya wong nembah braholo kita padahal wonten ngelmune gegemane Allah dhewe wong bejo matine bejo kang santri. Enten hadis lek wonten aman arbangin bab kodok kodar sampean delok. Hubungane hadis niku. Hadis arbain majlis susania bab kodok kodar. Rubah mayak butuh rajul terkadang nembah sapa wong lanang al ausana ing brahala nom-nomane sik nome sik cilike bareng wis arep mati piyambake tuwek sadar umur 40 sadar piyambake pengen tulisane wong bejo ibadah marang Allah bahwa ilmu sang idun wong bejo akhirnya kusul khotimah baru bama yati yuti utar kadang kita wong ngabukti marang Allah yang wajib mawon bahwa te wong pengilmi lah dan ngilmuni Allah sakit wong cilaka eneng kan aja kula niku wis sisane malaikat Allah dawuh saidu nangsane ana malaikat he malaikat iki wong lanang nang masjid ae sesana ana imane ning eneng kados ngoten niku wau we toke kaya wong wis ada cilaka wawa te wong pe ilmah ndam ngilmune Allah gegemane Allah sakiyun cilaka likati si anak hadakum krono nong tunggal ekadis temen selas wijini rokape layak malah yak tidak ngamal sopo akad di ngamali ahli jana klan ngamali ahli suwargo di masjid mawon kata maya kunu inggo ora ono bena antarane wong bena antarane suwargo ila jirong kejobo mung sak mariban sak depo sak diro kan sak lengen wereng wak beleng arep mati payak malu ngamal bi ngamal ahli nar mati nin rokok sul khotimah eneng kan payet kula mongko mlebu sok ing neraka al kadisa maca saman ing kadis arbangin kang santri sarai arbangin wa za ta kadis wa ta kadis iku ala di kadis ad halu kang ilang ne apa kadis alung kula ing akalipun para ulama dadi bingung pun para ulama kang santri mabil kadis indam kadis asdaqal mukminin imanan paling bener-bener wong mukmin ing dalem imane iki atarum tapakura nakake pikir-pikir le akhirate bidunya zaman sik ning donya. Ning donya sing dipikir nek akhirate. Wasa dunasi banget-bangete manungsa apane parohan bungae pil jannati lan swarga kuantaru mangke manungsa apane bukaan nangise bidunya ndem donya aja mengok-mengoke. Menengo sampean ati zaman nalangsa bakana Sufyan Tsauri wonten Sufyan Tsauri ku yaklo ndika sinten Sufyan Tsauri khaufil mukmini wa kusnuhu ngala qadri nuri basirati panjane wedine wong mukmin marang Allah lan akhirat oleh susah wong mukmin marang akhirate nusane akhirate iku tergantung nur peningal atine pun mukmin ngelmune ada lho lek ngelmu sampean manfaat iso nyinari ati sampean sampean dirone Allah dirone akhirat sampean diilingne Allah diilingne akhirat sampean dadi meneng nek dipelso diomongno sedina ping sawu ning nggih mboten waleh-waleh kula sampean. Makana wonten sinten Sufyan Tsauri, Sufyan Tsauri ya kula ngendika niku wau khaufil mukmini wa kusnu iku ngalah kanthi nuri basirati tergantung atase nur peningal atine mong mukmin. Makana wonten apa waju Muhammad bin Wasik, kana kota mesetene Muhammad bin Wasik iku wajah sakala kaya dening wajahipun tiyang kang gabuk. Jadi wong wedok ndandi anak sing kelangan anak susah maksudipun. Wajahipun Muhammad bin Masih lek dipun tingali wajahipun priantun susah mawon. Pakodat kang kelangan sapa sakalak waladae anake sakalak. Wakana wonten sinten Muhammad bin Masih iku layar ndawaruh sapa kadhen wong suci lan zalat kejaba ilang ning kalbi saking penggalipun Muhammad bin Wasi apa kaswatu atos mboten duwe ati atos wong apa maca patekah nangis ihdinas siratal mustaqim nangis ya mboten akeh-akeh pas ihdinas siratal mustaqim nangis menan besok piye iso oleh gulungane wong sing nikmat napa mboten siratal ladzina an'amta alaihim maca ihdinash siratal mustaqim nangis empuk ora kaya kula sampean bungok-bungok ora ning anune belas awan maca ihdinash siratal mustaqim nangis. Bakana layaro akadun wonten Muhammad bin Masih ndak ningali Muhammad bin Masih sinten akadun wong suwiji ila zalat kejaba ilang ning kalbi saking penggalipun Muhammad bin Masih apa kaswatu atos ngene iku maca wayah maca patekah hidinan surata mustaqim nangis. Makana wonten Muhammad bin Wasik yakul ngendika sinten Muhammad bin Wasik kang santri. Latas khab minan nas ilam mayubdiluka biruyati qobla kalamihi. Lek cara wonten mriki lek cara taklim nika fala taskhab aqal jahli wa iyaka wa iyahu. Saman aja rowan wonten sing bodho agama. Wedya sira. Latas kapojo ruangan sampean minan nasa ke manungso ilaman kejopo ruangono wong yub diluka kang aweh man pangat sopo sampean ing wong beriku biru yati roh warang wong kau belakalami saat dure ngomong sampean delok tingkai tingkai wong duweni budi pekerti sing apik sik mlaku pun sajet moto sampean wong budi pekerti ini apik sik mlaku ngoten mawon durung nganti omong. Wakala ndika kaum li basar binil kharis dateng basar kharis malana lan nazal naraka mahmuman. Yai. Malana mboten tawruh kula lan nazal mboten leren-leren sampean. Lan nazal mboten leren-leren naraka uruh kula ing sampean mau sampeane kok mbendinten kapan kula panggih jenengan kok susah napa to yai. Pakola jawab sinten basar binil kharis lalah kang lho. Liane kan temen kule kura julun matlubun kula ini wong sing digulai saking juru hukum kula minjing kula ini dipadosi hakim kula gak ada kesalahan bakal ditakok nih kali hakim hakim mengesannya Allah ini gila kula ini ngadepi juru hukum sing buatan tinggal belas setidik mawon sak semut kuda mau mboten tinggal. Pama yakmal miskola zarotin fero yaroh. Pama yakmal miskola zarotin saro yaroh. Kulo bakal ngadepi niku kang. Ngadepi nangis kulo niku nulongso kulo niku. Riane kon temen niku. Iku merojulun wong lanang matubun kang dipuleki. Dipure minal hakim saking wong kang hukumi juru hukum. Bil hukuki kelaman mempertanggung jawab ini kesalahan kula hak kula niku neng kono binjing titik gede bakal kula nampi balasan elek api yang lakon kula niku sing kula susahi bakana wonten yai basar kharis ya kula ndika sinten basar kharis kulukis den saben saben susah iku sapa yang kok dibakan tek. Apa susah lagi sinu dunup kejapa nusahne dosa susah saliane nusahne dosa ini satu tok lentek nusahne nuwun sewu pamane pun kekurangan ekonomi nggih dangu-dangu nggih ical nusahne lara dangu-dangu nggih nusahne dosa mboten saged entek wanggah painahu mongko temen setune nusahne dosa iku ya tajajadu anyar teko eneng mawon mal angpasi barengan karo ambekan. Sing iki wis ditobati sing tekon nah iki tobati tekon nah. Pandikanipun Yai Basar Binil Haris melakno pun ngantos omong so resik ngoten lho kan. Zalam tu nafsi zulmang kabiron kathiro layah biru dunu balaan tapah firli pernah Sayyidina Abu Bakar matur datang Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kula aturi mulang panen datang kula kalimah ingkang sajen nyelametaken datang kula saking siksane Allah neraka lan lebetaken datang kula ing swarga. Kanjeng Rasul dawuh kul niku wau Rabbi ini dalam tu nafsi zulmang kabiron nasiro la yakfiru dzunubailan tafakfirli bendino niku mboten namung sepisan duh Gusti dalem nganiaya dhateng awak kula piyambak makoni dosa nganiaya ingkang ageng kang kathah mboten saged aweh pangapura kejaya namung panjenengan. Wonten nasok iki nibat napa-napa niku wonten. Ya insyaallah wonten nasok iki nibat. Makana Muad bin Jabal ya kula ndika Muad ni sahabat. Layam bagi ndak prayoga lengap din tumrap kawula ayat haro yen to mertelakne alparoka ing bunga-bunga. Kata yuzawi saenggo ngliwati sapa wong jisra jahanam ing telenging jahanam yakni wajrata mustaqim kanthi slamet. Lha wis jelas sampean slamet ana wajrata mustaqim monggo sampean bungah-bungah lek dereng pundang lho Kang ngoten lho. Sahabat Mu'ad bin Jabal sing didhawuhi Kanjeng Rasul nika ngapalne hadis 7 Mu'ad lek awakmu apal hadis iki bakal slamet selawas-lawase nika mulai kat kapadoh nika. Yane negese sahabat Mu'ad sing dimaksud jisru jahanam e kentang ing jahanam iku asyrat wa syrata mustaqim. Makana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu nyapi muwun sinten Sayyidina Ali wayakulu ngendika sinten Sayyidina Ali tastarikul ba'imu wa tuyuru wa sitan wa ana murtahinun bi amali lek raja kaya mano iwa-iwa berdina piwales aman istirahat ya mbak wis ndak ditanggungan apa-apa leren suapi berdiwales pamen nyeruduk kancane teng mriki dereng diwal sampe kok diwalse bar ya wis tastari kul baim wabeh kewan-kewan dina piwales cukup wales wis bana tengsun ngali ku murtahinun mboten murtahanun maknanipun isim mabngol ning i'rabipun niku isim sifat munsabiat. Sifat musabiat iki iso duwene makna masdar, iso duwene makna panggil, iso duwene makna mabul. Nek sampean maca murtahanun wagu. Kulu mauludin murtahinun senajan sampean kula nutne wajan ipangala kok irtahana yartahinu irtihanan murtahinun murtahanun lho murtahanun lho niku nes mabul beh kok niku. Isim sifat saged dimakna masdar, dimana panggil, dimana mabngul. Ya sampean perdalem sorope. Rupane mabngul murtahanun apa? Imano tasrifane kurang mateng. Wana murtahinun bi ngamali ingsun ngali wong kang digadekne kan ngamalku. Lek ngamalku apik engko akeh iso swarga, lek ngamalku apik titik ya neraka. Pa'amma man takulat mawazinuhu pa'uwa fi isyati radiyah wa amma man khoppat mawazinuhu pa'umuhu hawiyah wa ma adara kamahiyah narun hamiyah. Aku sih tiga dekne kok tergantung amal. Lakot kana teman-teman wonten sinten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyakulu paring dawuh Kanjeng Nabi ma'atane ndak tau teko ndak tau sowan ing rawuh ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril salam kotun babar pisan ila wa kejaba Jibril ku kaipun wong kang wedi. Karena ngadun rodok gumeter sapa Jibril min haibatilah saking lemedi ing Allah Ta'ala Jibril lho kan niku. Jibril kemutan Allah ngoten sebalon rodok lho. Ha sampean kok mboten rumbung-rumbung arep sebo ning pangeran kok. Ha sampean sebane salat niku lho Kang. Kaya salat niku sawon sebo ning pangeran Kanjeng Nabi mikrot rumiye nasolatu mikrotil mukmin. Lek Kanjeng Nabi mikrot riyin sujud wonten ngaras sampean nggih kuwamen kula salat niku sebo ning pangeran niku. Kat mulai sak derenge nggih sing duwe tata krama. Wa kana Wahab bin Manbah wonten Wahab bin Manbah yaqulu ngendika Wahab bin Manbah imane inama itaqadallah yang pasti neng alat sinten Allah Ibrahim kanjeng Nabi Ibrahim kalilan didadek neka kasih likoni karena wontenipun kanjeng Nabi Ibrahim iku karena wonten kanjeng Nabi Ibrahim iku syadidal kopi tiang kang sangat ajrihipun minallah saking Allah ngantos dipun dadosaken pengarep krana kali Allah diuji sijikil masalah haji sijikil masalah pekerti 10 ing antasipun khitan oh diarani sunat kan wa idzi batala ibrahima rabbuhu bi kalimatin nile kalimah yang beriku si cikil haji si cikil pekerti 10 salah suci pekerti 10 khitan Ibrahim aku jajal jaluk setetes darahmu sak cuil dagingmu dia eneng gulik lading betul enten perkul ane puwecok di puwecok ya mbak sobi sak monten teko sak niki dadi syariat kula sampean sunat khitan niku tandane masuk Islam. Ya, sama tak mantan ni. Krono pedini pun kontak ngenteni ni. Jauh selak dudukan ni repot. Bremu susu sama betang ngentas si lacung. Wah wajar dudukan ni mangke. Bocet tu prokol yo prokol kapai lo petok tu petok atau nawan betang ngenteni ni lading. Saking le wajar. Aduh, Allah Taala mangke. Petok dewi. Syadidal haub minhu sangke Allah. Bahkan pudel wonten pudel ya kulun diko pudel haub amti utai wedine kaula minallah sangke Allah iku ngalakon diri makrifati tergantung makrifate kaula imane kaula. Hendak percaya akhirat eneng cerata mustaqim eneng timbange amal eneng. Terajune amal sampean ngucap apa ditulis sampean percaya ndak percaya nggih pun saenake. Nek percaya nggih ati-ati kan. Wedine kawula marang pangeran tergantung makrifate kawula. Imane kawula being Allah. Kalau ndika para ulama. Bahkan wonten apa khaufu wedi kasoran ing akeh akhati roma keng perkoro ya gelibukang kaprah ala sobyani sahur ngatasi sobyan sahur wa Malik bin Dinar wa Pudel bin Niat itu yang paling akeh payah rudina sami meda sinten priantun sobyan sahur Malik bin Dinar Pudel sapanunggalani pun ngala wuji mengatasi arai pun priantun kolowo layak dunia ndak weruh enak ya dabun teng pundi kesai pun kalau priantun kolowo umpun beten karuan di tujuh beten karuan atau si Manil Paris kalau ini nah karena Eskak bin Kholab nikon sinten wonten sinten Eskak bin Kholab ya kulun diko Eskak lesal koib orang-orang sing jenuh wong kang wedi kualati yakti kang nangis bengok-bengok badan bayu masaku dumung ahulan ngusampi luwe dudu bayi nama khaib yang pasti ini singgaran yang kang pedi kuman wong taroka kang ninggal pilal umur ngelakonin perkoro alati yakopu kang pedi sopo kaulo ayu azibahu yinto nekso ing kaulo sopo Allah ngale ngatasi ngelakonin perkoro sing diarani wong wedi marang Allah wong sing wedi nglakoni larangane Allah. Wa makopolan wukuf sinten pudel pudel bin niat wukuf wonten Arafah tanggal 9. Haji nika piyami Arafah tanem dina Arafah kobidon kalih nyekel lakyate dumateng jinggotipun nyapki nangis sinten Pudel bin Niat minan zawali saking lingsir bayan mektunipun wukup mulai lingsir hingga surup jam bedok Berbeduk titik, lingsir titik, sampai surup. Nangis mawon pudel. Bawa teh pudel, yakulung dikomatur sopo pudel. Duh gusti wasal tah, duh Allah kulo. Weng goparta lamun ngapura panjang, ya Allah li dateng kulo. Kula ngendika rawi, kula kula parkot kan, kula parkot ngendika sinten parkot asanji. Makara jametu sinten ngatabatul kulam, ngatabatul kulam pamara mongko liwat sinten ngatabatul kulam malah makane ning atase panggonan pasakota mongko ambruk. Ya mbek tiba, musian semaput sapa ngale ngatabatul kulam. Malah apa kok semangsane waras. Kolang diko atabatul kulam hadza utawi iki panggonan iku makanul aisutu aisut asaitullah iki biyen aku tau ning kene iki sik cilik ndurakane Allah. Ha bener sampean sik cilik ning pondok lek ndak enten wo. Piye ning kene iki ana tengsun kudu nalbuluk durung balek aku sik cilik tau dosa ning kene iki. Kowe kelingan. Bahkan wonten apa dalika mekaten nangis kala badaan salat sak sampunipun salat sinten panjenengan ngatabatul kula masuk kaing subuh biwuduli isya. Gunake wektu isya dadi niku salat isya sampai subuh ndak batal kang suwene namung arba'ina sanah 40 taun. Nek salat isya teko subuh dangune namung 40 taun. Lho, sampean terus sampean sadar, sampean umpama dadi kiai lho sampean sepiro ana sampean niku sampean delok ali bandingane ngoten-ngoten niku, aja kan kemlinte. Kok ngimami langgar ngoten-ngoten sampean pun kemlinte, sampean delok. Dereng napa-napa ning alhamdulillah kali Allah kok kula njenengan sami didemene golek ilmu kita syukuri teng mriku. Wal ngatabatul kula wa ashabu sak babak-babakane pun ngatabatul kula sedaya lampahipun mekaten kula. Mulai ngisak salat sampai subuh. Kula nggih panggil lho kan. Sik jaman kula dadi santri almarhum Mbah Yai Sahlan kriyane kula omong nek kula panggil sik sitok niku. Niku salat sak dalu. Lek bayi turun ngaji mawon. Ini ku salat. Hatta halat hingga kuru apa abdanuhum badanipun para priantun sak jumlahipun ngatabatul kulam mata gayorat lan owah pucet nonton dong apa awanuhum piro-poro perinipun kita kucem-kucem nge kuru panjang nge melek. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya ini terak-terak ini kadang kena jantung, kena paru-paru. Namin akhlaki maniku setengah-setengah budi pekerti ini pun para ulama salaf sidatul duk bangetipun ngluwe kan ditariki klan dalane ngluwe asarni luwe kang bangsa sarak paling kata mam niku sangang puluhan. Jadi esok telung puluhan, awan telung puluhan, sore telung puluhan. Ini paling kata, ngliwati niku pun taprit jeneng pun ibrot. Lek ulama sih. Wailam jajidus, lan lamun ora nemu sapa para ulama salaf saeneng suwiji-wiji halalan ing barang kang halal. Genah halal sing ndak ndak cetok barang sing genah kalale layak kuluna mboten yakuluna kang samendhar sinten para ulama mboten purun tawu nglempit para ulama al ayama pirang-pirang dina walayale wengi mboten purun mangan lek mboten genah rezeki wau halal. Maka jerebu teman-teman jajah sinten para ulama papa jadu mongko nemu sapa pola anura ing nur kulau kabeh nur kalau wau manggen pun wonten luwe walafairah kebagusan bekal wil batin yang dalam ngotong akan weteng ngeluwe bakat kalu teman-teman ngendiko para ulama salaf yang bagi prayogo sangat tipure sangat Lileng alim itu merapong ahli ilmu, wang alim. Apa alanya sebangannya itu mboten warek parek tenge kotun babar pisan lasyaman nopo maneh ajama taklib ing dalam dinane ngarang nusun. Aman pamenukil kitab mboten-mboten ngulang. Nanti gak saman warek, gak iso pas, gak padang. Arep mulang ngluwe, nek niki ngarang kitab ngluwe yo bener-bener badalika utawa mengkono nuju. Sama nusun kata-katane niku wau nusun kitab, nukil saking kitab niku, saking kitab niku. Lala yuk jabu supaya ndak dialing-alingkan kamali. Nih lho, pahami saking sampurane paham pil Quran ing dalam Quran banget ben paham bapi kilan pike bagiru dalik. Saman mulang hadis sagetop sing saman ulang paham. Saman ulang Quran ugi mekaten. Wong pike ugi mekaten. Nek nah, saman mulang wajeng ngarang sampean ya. Parane mulang ngono sampean. Aman warek men saged jelasnya kan dijelas men saged bagiru dalik. Badalik adine utawa mengkono-mengkono apa lek payah ngarang kitab. Jelasne nek wau supaya sampean luwe ben paham li ana pahmas sibani karo temen pahame wong kang kuarek kan niku ya kuno ana pahame wong kang kuarek kan doae pan apes. Bayak-bayak kok bengong. Maman sapane wong saka lamun mamang moso ta iki bayu jare pon sampean jajal mawon sampean kuareken. Nah, cok kita ora paham artine ya sungkur mung ngene ngono tok. Nek sampean luwe, paham. Lah ndak percaya monggo, paman sapa ning santri saka Kang Mamang atur wul niki, ngoten. Bae ulama kalau payu jari mongko becik njajal sampean bakot adrekna teman-teman nom nemu kula jamangatan kacirotan gulungan kang kathah minal pukara saking golongan pikir-pikir kanu wonten sinten jamaah iku ngalakon damisit ki ngatasé jejeking lakon pijungi dalam luwe kata ni kan, wong betang luwe temen. Makot karena saya di Ali Syahwi, teman-teman wonten sinten gusti kita rupane Ali Syahwi Al Masyhur Biduaib kang sampun kuncoro kawastanan Yaiduaib rahimahullah kuyak muru perintah sinten Duaib kalau mau tahu saya di Ali. Kayat nali kulaman saben-saben priantun laki kang bertemu sinten-ten dumateng duet biljungi lek enten tamu moro saman poso nggih kan saman kluwe nggih waya kula ngendika sinten duet kula dumateng tiyang kang sami sowan tiyang kang metuki inau teman satuning luwe iku silahul mukmin dadi pedange wong mukmin wasoki bulju utai wong kang duweni luwe iku lam yutik lamun mboten ngabukti Allah ya Allah lam gak sih ndak iso ndurakane wong lek luwe senajan ndak iso ngabukti ndak iso ndurakane ndak kuat kok awake ndak kuat ndurakane Allah ling adami wujud didang yatin krana ndekene wujude perkara kang narik tatmu kang narik apa perkara kang narik ing niku wong kang luwe ilal maasi marang duraka. Nah, iman saking wong soma kang poso adaro ing taun kulau kabeng taun. Aki Syaikhu Umar nabak titi. Panjenenganipun Syekh Umar titi wawalada amihi. Wawaladu amihi lan putranipun pamanipun upan Syekh Abdul Qadir. Wasara dadi sapa kulun saben-saben wong suci minum saking priantun kalih. Syekh Umar nabtiti kalih Syekh Abdul Qadir. Wasanipun taunan iku bigoyati nuraniyati dalam nampa kata-kata kendur wangul wil himmati lan luhuring sejo. Rahimahuma muga-muga ngasih priantun kalih sinten Allah Allah. Patabi laturi manut sampean ya aki sederek kula kang santri. Salapaka para ulama kuno sampean pidhalika endemeng kula laku ngluwe wala takul pun ngantos mangan sampean ila badha jungin sandit kejaba sak sampunipun luwe sing tenanan palam kula atur ngertos sampean dalika mekaten lampah kula wau ya aki sederek kula wakma kula atur nglakoni sampean ngale ngatasé lakon kang kasebat paham tu ta kabeh puji kule kagungane Allah Rabbil alamin kang ngarane walam kabeh.